Mitra bisnis meski memandang positif adanya tim dari pemerintah Tiongkok yang sedang menjajaki upaya kerjasama produksi peluru kendali dengan pemerintah Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Menhankam di media cetak beberapa waktu lalu. Namun, Kwi Kian Gi juga merasa pesimis kerjasama itu bisa terjalin, mengingat saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bappenas, upaya seperti ini pernah dilakukan namun dipatahkan dengan mudah hanya oleh pernyataan seorang dirjen. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, mengapa upaya kerjasama dengan Tiongkok di era Bapak menjabat dipatahkan begitu saja? Karena ceritanya itu begini, ketika saya di Bappenas, Indonesia kan setiap tahun menerima hibah, nggak tahu sekarang masih jalan atau tidak, sekitar 7 juta dolar. Nah itu saya yang diberi wewenang mengusulkan dan melaksanakan. Akhirnya saya mengusulkan supaya Tiongkok memberi nasihat, membentuk tim dari ahli-ahli yang memberi nasihat bagaimana Indonesia membangun industri pertahanan dari 4 modal yang sudah dimiliki, yaitu PT PAL, PT Dirgantara, kemudian Krakatau Steel, dan Pindad. Mereka sangat setuju dan sudah di-develop sampai jauh. Jadi itu sudah praktis selesai. Karena mereka kemari dengan 14 tim yang ahli-ahli betul, dan setelah itu sebetulnya akan disusul dengan laporan tahap pertama. Lantas apakah Bapak pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait, Pak Kwi? Nah, waktu itu saya tidak berani sembarangan kan minta pendapat Panglima TNI, Pak Indriatono, lalu Menko Polkamnya Pak SBY, semuanya setuju. Nah, tapi ketika ganti presiden dari Ibu Mega ke Pak SBY, lalu Menteri Executing Agency pelaksananya itu BBPT, Bappenas perancang dan perundingnya segala. Lalu kemudian tidak kedengaran apa-apa, saya diundang oleh Pak Kusmayanto Kadiman, Menteri BBPT, bersama dengan Counselor Wakil Duta Besar Tiongkok. Dia minta saya menceritakan keseluruhannya, sejarahnya. Selesai cerita, salah seorang dirjennya, saya lupa namanya, itu mengatakan mengapa Tiongkok? Why China? Gitu. Nah, lalu wakil duta besarnya marah. Dia bilang, mengapa Tiongkok? Oh, Anda yang minta kok. Pemerintah Anda minta kami. Kok sekarang Anda tanya? Nah, dengan demikian lalu bubar. Tidak ada ujung pangkalnya lagi. Sekarang, kalau Pak Purnomo sebagai Menteri Pertahanan mau kerjasama dengan Tiongkok, nanti apa tidak ada yang tanya, why China? Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.